Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya jarang datang ke sini, jadi mungkin ada yang belum kenal. Saya istrinya Cak Nun. Tapi saya bersyukur saya ketemu Cak Nun di tahun 90-an. Alhamdulillah waktu itu saya umur 25 tahun. Ketemu Cak Nun di tahun 90-an karena saya lihat fotonya di tahun 70-an dan 80-an jelek banget. Alhamdulillah agak gantengan pas ketemu saya. Nggak, ini jujur, benar-benar jujur. Jadi saya begitu lihat fotonya dalam hati, alhamdulillah ketemunya pas sudah 90-an. Ternyata ya, cangkem rodo azab ya. Nggak apa-apa, kan kalau di depan orang banyak nggak berani marah Cak Nun ya. Oke, kita kembali ya. Jadi saya malam ini memang datang ke sini, ada Mbak Astri juga. Mbak Astri ini line producer dari Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah. Disuruh naik, suruh ngomong, pasti Mbak Astri bingung karena Mbak Astri itu kerjanya gedebikan. Ngurus macam-macam, ngurus pemain, ngurus setting, ngurus kru, ngurus izin, ngurus segala macam diurus. Jadi Mbak Astri memang tugasnya begitu. Ya, tapi Mbak Astri bagian penting dari film Teta. Jadi intinya Teta itu adalah singkatan dari Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah, karena judulnya panjang, kita singkat Teta. Awalnya kita bikin film ini karena memang dulu kami, kita sebutlah keluarga emak Abah ini berkumpul untuk syuting. Untuk syuting cukup lama, dari tahun, kalau tidak salah dari tahun 94 sampai 2004 atau 2002, 2004 kelihatannya. Saya terlibat di sana mulai tahun 95 sampai tahun 2000. Jadi waktu itu di keluarga Abah Emak ada Abah Emak kemudian anak tiga. Nah kami syuting sekian hari terus setiap hari karena waktu itu sinetronnya diputar. Sebentar saya tanya, ada yang nonton gak waktu itu? Enggak ya, berarti ini kelahiran tahun berapa? 99? Oh alah ya belum ngerti ya. Kelahiran tahun berapa? Coba yang nonton keluarga emak apa dulu, keluarga Cemara dulu mana? Lah kok dikit? Oh alah, berarti teman-teman seangkatan saya sedikit ya, apalagi yang seangkatan Cak Nun. Lah yang seangkatan saya tahun 70-an aja gak ada, apalagi yang tahun 50-an ya. Udah tidur paling jam segini. Itu menunjukkan bahwa Cak Nun alhamdulillah sehat, jam segini masih bisa kumpul sama cucu-cucunya. Doakan sehat terus ya. Yeah, amin, alhamdulillah. Ya, jadi intinya begitu. Kemudian sekian tahun kemudian kami ketemu lagi, kumpul terus ngobrol-ngobrol. Dan Pak Deddy Setiadi waktu itu sutradaranya mempunyai ide untuk yuk kita bikin lagi yuk film keluarga. Saya yang memang waktu itu, saya terakhir main itu di Keluarga Cemara tahun 2000, terus saya berhenti dan saya gak main lagi. Ada satu judul tapi sekilas, juga dengan Pak Deddy, jadi sudah 19 tahun aslinya saya gak main. Nyanyi juga saya berhenti tahun 2000, waktu itu saya pindah ke Jogja. Karena saya atas keinginan saya pribadi untuk pindah ke Jogja, karena saya aslinya tinggal di Jakarta dari kecil. Kemudian saya menikah dengan Cak Nun tahun 97. Anak kedua, saya pindah ke Jogja karena saya berpikiran waktu itu memang cita-cita saya. Ini untuk yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu kan dulu tahu kan. Kalau yang udah tahu, yang nonton dulu tahu kan kalau saya dulu terkenal banget kan ya. Sombong dikit kenapa sih? Kalau yang kecil-kecil gak tahu, di jalannya saya dicuekin. Cak Nun. Terus lebatin saya, gak tahu dulu gue terkenal. Dulu tapi sekarang udah expired. Jadi tahun 97 saya nikah dengan Cak Nun, kemudian saya pindah ke Jogja karena pilihan saya sendiri. Karena memang cita-cita saya waktu itu adalah ingin mengurus keluarga. Jadi saya tinggalkan semua itu. Dan memang akibat yang paling parah adalah kepada Cak Nun. Karena semua berpendapat bahwa Cak Nun yang tidak membolehkan saya untuk nyanyi dan main film lagi maupun main sinetron, untuk jadi artis lagi. Dan saya menikmati itu. Menikmati Cak Nun difitnah, maksudnya biarin aja. Daripada saya sibuk menjelaskan kan, repot ya. Gitu. Jadi tahun 2000 saya mundur dan baru main lagi sekarang. bersama. Kenapa saya mau main lagi? Karena satu, karena ini adalah film reuni saya dengan teman-teman saya yang dahulu. Jadi dulu yang jadi anak-anak saya umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sekarang sudah umur 30 tahun. Dan mereka main di film ini lagi. Kami sekeluarga main dan beberapa main yang lain juga kumpul. Jadi kita bisa sebut ini film keluarga, film reuni, dan ini film kebahagiaan saya. Karena yang saya cari adalah dengan main film adalah saya pengen bahagia, bisa kumpul dengan teman-teman saya yang lama. Ya, saya bahagia dengan teman-teman saya. Jadi kalau ada film lain, saya pernah ditawarin beberapa film. Satu, saya di Mbak Novia, mohon maaf, Mbak Novia kan menurut dia, Mbak Novia kan matanya bagus, suruh melotot. Kenapa suruh melotot? Iya, kenapa? Ternyata saya mau diajak main film horor. Saya gak mau. Terus diajak main film, banyaklah, pokoknya banyak beberapa yang ngajak saya. Tapi saya tidak tergugah karena memang saya tidak, ketika tahun 2000 saya memutuskan untuk berhenti. Saya memutuskan untuk ngurus anak, ya, ngurus suami. Dan pokoknya berkeluarga di Jogja. Dan tapi tawaran ini datang dan saya sangat senang sekali karena saya bisa berkumpul reunian dengan teman-teman saya. Ya, dengan Abah, dengan anak-anak yang lain gitu. Nah, film ini kita buat akhir tahun lalu dan insya Allah sebentar lagi akan tayang. Dan saya ingin semua teman-teman walaupun dulu gak tahu film ini bisa ikut merasakan kebahagiaan saya. Kan jangan lupa, kebahagiaan saya adalah kebahagiaan Cak Nun, ya. Jadi kalau pada gak nonton berarti mengecewakan Cak Nun loh. Aduh, ini ancaman saya. Itu ancaman pertama, nanti ada ancaman kedua. Jangan khawatir. Saya pakai kekuasaan ini tadi ya, untuk menyuruh orang menonton film saya. Udah ya, kebanyakan ngomong.